Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: wa min hadha al-bab lafdhul kufr wa nifaq. Fasukru idza dhukira mufradan fi wa'idil akhirati dakhala fihi al-munafiquna. Pemaksudan masalah ini adalah istilah kafir dan nifaq. Maka kata-kata kafir jika disebut sendirian fi wa'idil akhirah, dan itu membahas ancaman di akhirat, maka termasuk dalam kata-kata kafir adalah orang-orang munafik. Contohnya, dan siapa yang yakfur bil iman, mengkafiri iman, faqad habita amaluhu, maka hapuslah semua amalnya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dengan demikian juga firman Allah, wa may yakfur bil iman, dan siapa yang yakfur billahi, dan siapa yang kafir dengan Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya serta hari akhir, faqad dhalla ba'ida, maka telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kekafiran dengan sebutan kesesatan. La yadkhulu ilal ashqa, tidaklah memasuki neraka. Dalam masukin neraka ilal asyqa, kecuali orang yang celaka, alladzi kadzdzaba wa tawalla, itu orang yang mendustakan dan berpaling. Apa beda mendustakan dengan berpaling? Mendustakan adalah berkaitan dengan berita, sedangkan berpaling berkaitan dengan perintah dan larangan. Maka dia tidak mengimani berita, namun dia dustakan, dan dia tidak mengimani dan tidak mengotaat, tidak mengimani perintah dan larangan, buktinya dia berpaling, tidak mengotaat. Kullama ulqiya fiha, maka siapkan dimasukkan ke dalam neraka, faujun, satu kelompok orang kafir, fawjun maknanya jama'atun. Maka setiap kali dilemparkan dia ke dalam neraka, fawjun ayat jama'atun, sekelompok orang, kelompok orang-orang kafir, maka bertanyalah para penghuni neraka, para penjaga, malaikat penjaga neraka, alam yaktikum nadir, tidakkah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu seorang rasul yang mengingatkan kalian, menakut-nakuti kalian dengan azab Allah? Kalau mereka mengatakan, bala qadja'anan nadhirun, memang telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna, maka kami dustakan dan kami mengatakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidaklah menurunkan satu wahyu pun. Kemudian in antum illa fitulalin kabir, itulah kalian sebagai dalam kesesatan yang besar. In antum fitulalin kabir, ini mungkin perkataan malaikat penjaga neraka kepada orang-orang kafir. Namun mungkin juga in antum illa fitulalin kabir, ini adalah perkataan orang-orang kafir kepada Rasul. perkataan orang kafir pada siapa? Kepada para rasul. Kalau kepada kerjaan nabiun, telah datang kepada kami seorang rasul, usan, apakah sebenarnya kami ciptakan rasul tersebut? Wakulna, dan kami katakan, ma'adzallahu min syaih, Allah tidak menurunkan wahyu sedikit pun. Dan kami katakan kepada para rasul, in antum illa dzulalil kabir. Namun mungkin juga maknanya adalah ucapan malaikat kepada orang-orang kafir. Kemudian semua Allah Subhanahu wa ta'ala surat Az-Zumar, maka orang kafir dalam ayat ini, dalam surat Al-Mulk ini, termasuk di dalamnya orang-orang munafik. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan diseretlah orang-orang kafir menuju neraka. Zumara dalam keadaan berombong-rombongan. Sehingga jika mereka telah mendatangi neraka, futihat abwabuha, maka telah dibuka pintu-pintunya. Maka futihat, maka dibukalah pintu-pintunya. Dan berkatalah para malaikat penghuni neraka kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah telah datang kepada kalian para utusan dari jenis kalian sendiri, sama-sama manusia. Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, yaitu wahyu yang bisa dibacakan. Wa yunzirunakum liqa ayyamikum hadza, dan menakut-nakuti kalian dengan perjumpaan dengan hari ini. Qalu, mereka mengatakan, bala memang, walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin, akan tetapi memang keputusan adab, kalimat adab, hakat telah ditetapkan alal kafirin atas orang-orang yang kafir. Bila utusulu abu abu jahannam khalidina fiha, maka dikatakan pada mereka, masalah pintu-pintu neraka, khalidina fiha, dan akan menjadi orang-orang yang kekal di dalamnya. Bapisa matwal mutakabirin, maka jahannam adalah neraka, adalah sejelek-jelek tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Maka dua ayat ini di surat Az-Zumar, termasuk di surat Az-Zumar dan di surat Al-Mulk, menunjukkan ya, tidak ada adab kecuali setelah sampainya ilmu. Mereka semua diadab setelah sampai kepada mereka dakwah rasul dan mereka menolaknya. Ketika ada azab di akhirat, tidak ada siksaan dan hukuman di akhirat kecuali setelah sampainya ilmu, sampainya dakwah. Maka syarat untuk mendapatkan azab di akhirat adalah sampainya ilmu, sampainya dakwah, yaitu dakwah para rasul. Akan tetapi lafir dan status kafir bukanlah syarat label dan status kafir harus sampainya ilmu secara mutlak. Bagaimana pernah kita sampaikan beberapa kali bahwasanya orang yang menisbatkan diri kepada agama di luar Islam, maka dia kafir secara kafir perbuatannya dan kafir persoalan-persoalannya, meskipun dakwah Islam belum sampai kepada mereka. Dan ini adalah ijma ulama al-sunnah. Orang yang menisbatkan kepada agama kaum Buju, agama Hindu, Buddha dan yang lainnya, maka mereka kita yakini orang kafir agamanya dan persoalan-persoalannya. Saya ketika akhir meskipun dakwah Islam belum sampai kepada mereka, maka saat ada di akhirat belum sampainya ini. Namun label dan ponis serta status kafir di dunia itu tersampainya ilmu tidak mesti jadi sah. Tidak mesti jadi syarat. Artinya tidak jadi syarat dalam semua keadaan. Ada satu keadaan di mana ada beberapa keadaan orang yang kita yakin sebagai orang kafir meskipun ilmu belum sampai kepadanya. Orang yang beragama dengan agama di luar Islam meskipun belum pernah mendengar Islam walaupun sekali, statusnya adalah di dunia adalah orang kafir. Disikapi sebagai orang kafir, diperlakukan sebagai orang kafir meskipun belum pernah mendengar Islam, masih ijma. Jadi itu ijma. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Man adzama mimman istara'a 'ala Allahi kadhiba." Siapakah orang yang lebih zalim daripada tidak ada dibandingkan orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah? Aw kadzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau mendustakan kebenaran setelah datangnya kebenaran. Alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin? Bukankah di neraka terdapat tempat bagi orang-orang yang kafir? Apa yang dimaksud dengan mimman iftara 'ala Allahi kadhiba? Di tafsir jalan lain maknanya adalah musyrik. Semua orang musyrik itu adalah iftara 'ala Allahi kadhiba. Orang musyrik mengatakan bahwasanya benda ini, makhluk ini tandingan untuk Allah. Mereka sembah selain Allah. Dan mereka mengatakan dengan lisanul hal. Ya boleh jadi mereka tidak mengatakan lisanul, dengan lisanul maqal. Mereka mengatakan dengan sikap mereka bahwasanya ini adalah tandingan Allah yang mereka sembah. Boleh jadi lisannya lisan hak, lisan maqal, mereka katakan ini anaknya Allah. Maka itu istara ala Allahi kadhiba. Apa mungkin bisa kita maknai dengan makna umum sebagaimana keumuman lafaznya, termasuk istara ala Allahi kadhiba, orang yang mengaku jadi nabi, orang yang mengaku dapat wahyu, mengaku jadi utusan Allah. Allah Taala juga. Allah dapat berhak atau mendustakan kebenaran, mendustakan nabi dan kitab suci ketika datangnya. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan siapa yang terpaling dari an dzikri, peringatanku, maka untuknya penghidupan yang sempit. Tentang makna dzikri dalam ayat ini dan ayat-ayat semisal terdapat dua penafsiran ulama, ya, bagaimana telah kita sampaikan berulang kali ketika kita membahas al-Qur'an baina al-Rahman wa awliya'i syaitan. Dzikri dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisal itu memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ya'nya di sini adalah aku di sini tetap statusnya adalah maf'ul bih, sehingga maknanya adalah dzikrul abdi rabbahu. Seorang hamba mengingat dan menyebut-nyebut Allah. Kemudian yang makna yang kedua mudhofilah di sini maknanya adalah fa'il. Bimakna fa'il mudhofilah bimakna fa'il. Tapi mudhofilah bimakna maf'ulun bihi, bimakna maf'ulin bihi. Penafsiran yang kedua, dzikri di sini mudhofilah bimakna fa'ilin. Sehingga dzikri maknanya adalah peringatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka jika masdar mendam dzikrun itu memiliki mudhaf ilaih, maka dalam bahasa Arab dalam nahwu maka mudhaf ilaihnya mungkin bermakna fa'il dan mungkin bermakna maf'ul. Ini kaidah umum dalam bahasa Arab. Jika masdar memiliki mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaihnya mungkin bermakna fa'il untuk masdar atau maf'ulnya masdar. Tetapi yang tepat dikiri dalam ayat ini maknanya adalah mudhaf ilaihnya bermakna fa'il. Demikian penafsiran yang dilakukan oleh sebuah Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama yang lain. Antaranya tafsir jalan lain, sehingga dalam tafsir jalan lain dzikir dimaknai Quran, artinya peringatan yang diberikan oleh Allah. Itulah Al-Quran. Fa'inna lahu ma'isyatan dongka, maka untuknya penghidupan yang sempit. Tentang makna penghidupan yang sempit ini ditafsirkan dalam hadis dengan azab kubur. Akan tetapi hadis yang mengatakan bahwasanya ma'isyatan dongka itu azab kubur itu jika marfu' dhaif. Jika marfu' dhaif. Dan yang lebih tepat adalah mauquf. Maka ayat-ayat ini adalah di antara dalil dalam Al-Quran tentang azan. Kalau Al-Quran telah menyinggung azab kubur dan telah membahasnya, jelas. Maka sebagian ulama salaf bagaimana kehidupan yang sempit di dunia, di alam kubur, bahkan di akhirat. Maka salah satu makna ma'isyah fardhah adalah penghidupan sempit di kubur berupa siksa kubur. Warahmatullahu yaman kiamati ahmad, dan kami akan mengumpulkan dia orang yang paling dari peringatan Allah yaitu Al-Quran pada kiamat dalam keadaan buta, itu buta mata. Maka dia mengatakan, ya Rabbu, kenapa aku kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku itu melek bisa melihat ketika di dunia, demikian juga ketika awal bangkit dari kubur itu masih bisa melek. Kala katalika atas ke ayat tunasan itu panas ditaha, demikian telah datang kepadamu ayat-ayat kami panas ditaha, lalu engkau meninggalkannya dan tidak mengimaninya. Wa katalika, maka demikian pula nisyan luka, maka demikian pula pada hari ini tunsa, engkau ditinggalkan, engkau dibiarkan di dalam neraka. Nisyan dalam bahasa Arab itu punya dua makna, nisyan al-zuhul dan nisyan al-tarki. Nisyan dalam artian lalai dan ada nisyan dalam artian meninggalkan. Maka nisyan dalam ayat ini artinya meninggalkan. Karena waktu lupa dengan ayat anda susah. Karena itu tidak sengaja, ya kan? Nah, karena itu tentu tidak tepat. Fanasita dimaknai dengan nisyan zuhul, lalai, tidak sadar. Itu tidak tepat. Sehingga yang tepat nisyan di sini, lupa di sini maknanya adalah nisyan utarki, meninggalkan. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu engkau meninggalkannya, maka demikian pula pada hari ini engkau ditinggalkan dan dibiarkan itu di dalam neraka. Maka tadi kata demikian pula, dan semisal balasan untuk orang yang berpaling dari Al-Quran dan jiziman asrofa, kami memberikan balasan kepada orang yang berlebih-lebihan. Asrofa tetap berjalan lain maknanya asrofa, orang yang berlebih-lebihan maksudnya adalah orang yang musyrik. Man asrofa tempatnya orang yang musyrik. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak mau beriman dengan ayat Rabbnya. Wala adzabul akhirati asyaddu, sesungguhnya adab akhirat yang lebih keras dibandingkan adab di dunia dan adab di alam kubur. Wa aqwa dan lebih kokoh, lebih kekal. Maka orang yang berpaling dari peringatan Allah dalam ayat ini mencakup kafir dan munafik. Demikian juga firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, ini orang-orang kafir baik dari golongan ahlil kitab ataupun orang-orang musyrik, finnal jahannam dalam api neraka, khalidina fiha kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Maka alladzina kafaru dalam ayat ini mencakup kafir dan munafik. Wa amsalu hadhihi nusus katsirun fil Qur'an, dan nas-nas atau dalil-dalil semacam ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Fa hadhihi hayatun fiha al-munafiquna alladzina hum fil batini kufarun laisa ma'ahum min al-imani syai'un. Maka ayat-ayat ini tercakup di dalamnya orang-orang munafik. yang alladzina hum fil batin, yang mereka orang-orang munafik ini batin mereka adalah orang-orang kafir, dalam hati mereka adalah kafir, tidak ada bersama mereka secuil pun iman. Kama yadkhulu fiha al-kufaru al-muzhiruna lil-kufri, sebagaimana tercakup dalam ayat-ayat di atas orang-orang kafir yang terang-terangan menampakkan kekafiran. Balil munafiquna fi dakhil asfali minan nar, bahkan siksaan untuk orang munafik lebih parah daripada siksaan untuk orang kafir yang terang-terangan, orang-orang munafik di bagian yang paling bawah dari api neraka. Kama akhbarallahu bidzalika fi kitabih, bagaimana yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Jika disebutkan kata-kata kafir kesendirian, tercakup di dalamnya orang-orang munafik. Akan tetapi, summa qad yuqamu al-kufru bin nifaqi fi mawadhi'ah. Akan tetapi terkadang kata-kata kekafiran itu digandengkan dengan kemunafikan. Dan ini dijumpai di mawadhi' dalam banyak ayat. Tapi awal al-Baqarati dzukira arba'u ayatin fi sifatil mu'minina wa ayatain fi sifatil kafirin wa bid'a 'asrata ayatan fi sifatil munafiqin. Tampaknya di awal surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah ada 4 ayat tentang ciri orang-orang yang beriman, 2 ayat tentang gambaran orang-orang munafik, dan ada lebih dari 10 ayat membahas tentang sifat orang-orang munafik. Maka di sini ada kafir, ada nifaq, dibedakan. Contoh yang lain dari surat An-Nisa, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jadi Allah mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka seluruhnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid, yauma yaqulul munafiquna, pada hari orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan orang munafik perempuan, berkata lilladzina aman, kepada orang-orang yang beriman, undurun, undurun itu ada dua makna, bisa maknanya abusiruna, lihatlah kami, perhatikanlah kami, bisa juga maknanya amhiruna, tunggu kami. Kami mau mengambil satu bagian, yaitu satu bagian dari api, bagian dari penerangan. Minurikum, dari cahaya kalian. Pada hari itu, pada saat orang-orang yang beriman memiliki sirat, maka orang-orang yang beriman berjalan memiliki sirat dalam keadaan di depannya ada cahaya yang menuntunnya. Sedangkan orang-orang kafir mereka berjalan tanpa membawa cahaya. Orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami atau perhatikan kami, saya mau minta cahayanya. Maka kila dikatakan kepada mereka sebagai ejaan untuk mereka, irsiku wa wa'akum, kembalilah kalian ke belakang, kalau kami suruh wa'asahilah cahaya. Faraja'u maka mereka kembali ke belakang. Faturiba maka dipasanglah bainahum antara mereka orang-orang munafik wa bainal mu'mini, dan di antara orang-orang beriman disuruh satu tembok pembatas. Labbabun, yang tembok ini punya pintu. Batinuhu fi rahmah, bagian dalam pintu isinya rahmah, artinya yang bagian untuk orang-orang yang beriman. Wa zahiruhu, dan yang nampak yaitu arah sisinya orang-orang munafik, min dibalihi, dari arahnya al-adab, isinya adalah adab dan siksaan. Maka untuk orang beriman, karena isinya rahmah, ini untuk bagiannya. Orang-orang munafik, isinya adalah adab. Yunadunahu, maka orang-orang munafik kemudian memanggil orang-orang yang beriman. Alamakum ma'akum, wahai orang-orang beriman, sudah kami bersama kalian di dunia, yaitu bersama dalam ta'ah. Dulu kan kita sama-sama sholat bareng, puasa bareng, bahkan kejihad bareng. Kalau bala, maka orang-orang beriman menyaut dengan mengatakan, memang dulu kalian bersama-sama kami, kita sama-sama ta'ah, sama-sama sholat, sama-sama puasa, walakin nakum fatahum amfusakum, akan tapi kalian menyesatkan diri kalian sendiri dengan kemunafikan. Wata'abatun, dan kalian menunggu-nunggu kecelakaan untuk orang-orang yang beriman. Kalian menunggu-nunggu kecelakaan untuk orang beriman, dan kalau orang beriman celaka, kalah, kalian gembira. Waktu betul, dan kalian ragu-ragu, ragu-ragu tentang Islam. Waharatumul amali, dan kalian tertipu oleh angan-angan, yaitu berbagai keinginan. Hatta ja'a'amullah, sehingga datanglah ketetapan Allah. Ketetapan Allah dalam ayat ini maknanya al-maut, kematian. Maka kalian mati dalam keadaan demikian. Ini akan difakkan, menunggu kecelakaan orang beriman, ratu-ratu dengan Islam. Wa rahmatullahi wabarakatuh, al-ghurub itu maknanya di sini setan. Tapi jelalain maknanya al-ghurub setan. Dan setan yang punya kerjaan suka menipu, itu telah berhasil menipu kalian dengan Allah. Faliyaumala yukhadu, maka pada hari ini tidaklah diambil minkum fidyatun, tebusan dari kalian, tidak pula diambil dari orang-orang kafir. Ma'waqu munar, tempat kembali kalian dalam neraka, ya maulaku. Maula di sini maknanya adalah aula. Neraka itulah yang lebih baik untuk kalian. Wabi isal kondir, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka di sini dibedakan antara orang munafik dan orang kafir. Faliyama layukhadu minkum fidyatu, tidak diambil dari kalian dari orang munafik, tidak pula dari orang-orang kafir. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara, wahai Nabi, bersiaplah melawan orang kafir, yaitu dengan senjata. Wal munafikin, dan bersiaplah melawan orang-orang munafik, yaitu dengan argumen. Waghlud alaihim, dan keraslah, hendaklah engkau keras bersikap dengan mereka. bagi wanita tafsir dalil lain, dia akan melawan orang kafir dengan pedang dan orang-orang munafik dengan lisan dan hujah. Wahlul alaihim, dan bersikaplah keras kepada mereka, bentak mereka dan marahlah kepada mereka. Maka ini dalil tentang jihad, makna jihad tidak mesti perang. Ini dalil tentunya makna jihad tidak mesti perang. Karena nabi kita dan perintah umatnya diperintahkan untuk berjihad terhadap orang-orang munafik. Dan makna jihad dengan orang munafik adalah bukan jihad perang, bukan jihad senjata. Maka di sini dibedakan antara orang munafik dan orang kafir. Alam tara ilal ladzina nafaqu, tidakkah engkau melihat orang-orang munafik? Mereka berkata kepada kawan-kawan mereka, Allah tidak tahu, yaitu orang-orang kafir. Maka di sini munafik dibedakan dengan orang kafir. Maka tadi kalau pun musyrikina, fadju qanu fi ahli kitab fafah, fadju qanu fil milalil khawdi. Demikian pula istilah orang-orang musyrik terkadang digandeng dengan ahli kitab saja, dan terkadang digandeng dengan lima agama. Contoh digandeng dengan lima agama, firman Allah surat Al-Hajj, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Islam, yaitu pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wasafiin dan safiin, wan nasara dan nasrani, wal majusa dan majusi, wal ladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Maka di sini disebut orang yang beriman, Yahudi, safiin, nasrani, majusi. Ada lima agama. Inna Allah yabtulu bainahum, sesungguhnya Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Keputusannya bentuknya adalah dengan memasukkan orang beriman ke dalam surga dan memasukkan selain orang yang beriman yaitu orang kafir ke dalam neraka. Inna Allah ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu dari amal mereka syahid, menyaksikan, mengetahui. Syahid maknanya alim. Kenapa ilmu di sini disebut syahadah? Karena yang dimaksud dengan syahid adalah alimun bihi ilmu syahadah, mengetahui sesuatu sebagaimana kita lihat sendiri. Bagaimana orang melihat sendiri sesuatu dengan mata kepalanya, itulah ilmu Allah tentang amal hamba-hambanya. Shafi'in dalam Al-Quran ada dua macam. Ada Shafi'un al-mu'minun dan ada Shafi'un al-mushrikun. Kenapa makna shafi'in dalam ayat ini? Kalau tetap secara lain maknanya satu kelompok dari orang-orang Yahudi, sekte Yahudi. Wal awalu, sedangkan yang macam yang yang pertama, yaitu musyrik digandeng cuma dengan ahli kitab. Maka contohnya ada di surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru bisalah, orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin mungfakina, meninggalkan kesesatan mereka, hatta ta'tihum bil-bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Demikian juga firman Allah, innal ladzina kafaru min ahli kitab, yang orang-orang kafir itu dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, fi nar jahannam khalidina fiha, ada di api neraka, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Demikian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul lilladziina utul kitaaba, dan katakanlah kepada ahli kitab, wal ummiyina, dan orang-orang yang ummi, aslamu, apakah kalian masuk Islam? Fa'asrah diri, fa'in aslamu faqad ihtadaw, jika kalian masuk Islam, maka kalian mendapatkan hidayah. Wa'in tawallaw, jika kalian berpaling, tidak mau taat, fa'inna ma'alaikal balagh, maka kewajiban wahai Rasul adalah sekadar berdakwah dan menyampaikan. Maka apa makna ummiyin dalam ayat ini? Maknanya adalah bagaimana kita menjelaskan dalam Islam, maknanya adalah al-musyrikin. Bagaimana perkataan Islam dalam berikutnya Abdul. Muhammad ini. Kul umatin lam takun minalladzina utul kitab. Semua yang tidak termasuk ahli kitab itu ummiyin. Meskipun mereka bisa baca tulis. Kenapa disebut ummi? Karena mereka tidak dapat kitab suci. Mereka tidak membaca kitab suci. Beda dengan Yahudi dan Nasrani yang mereka membaca kitab suci. Maka meskipun mereka ummi ini bisa baca tulis, namun karena tidak membaca kitab suci, maka disebut ummi. Maka tidak membaca di sini bukan tidak secara istilah di sini tidak membacanya bukan karena tidak membaca tulisan, namun tidak membaca dan tidak menulis kitab suci. Kalau minat umuyin maka semua bangsa semacam itu adalah termasuk umuyin. Oleh karena itu maka umi itu ada minal Arab, ada umi dari orang Arab, ada umi dari orang Khuza, orang-orang yang matanya sipit, Cina dan yang lainnya, ada orang Qolibah. Di Munawir maknanya Slavia. Slavia itu mana? Mana? Walhindi dan India, Wasudani dan Sudan. Wabayrina umat dan umat-umat yang lainnya yang tidak punya kitab suci. Maka semua umat yang tidak punya kitab suci, para ulama kuduhum maka semua berikan statusnya adalah umiyu. Maka Rasul kita Muhammad SAW diutus untuk umiyin, umiyin Hindu, umiyin ini dan itu, sebagaimana diutus kepada uminya orang-orang Arab. Karena diutus kepada ahlul kitab juga diutus kepada umiyin. Dan umiyin di sini, umi di samping mencakup umiyin orang-orang Arab, mencakup juga umi yang di luar Arab. Maka dengan bahasa lain, umiyin itu sama dengan musyrikun. Yaitu orang yang beragama di luar agama Islam, yang tidak punya kitab suci, berbeda dengan ahli kitab. Kemudian di sini terdapat penjelasan untuk Islam. Kemudian para kitab hidupnya saya bisa menjelaskan bahasanya yang namanya ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani sekarang yang musyrik itu ahli kitab. Meskipun mereka musyrik, mereka itu ahli kitab. Dan juga lantaran ahli kitab adalah orang tauhid, pengikut Isa yang masih asli, atau pengikut Musa yang masih asli. Bagaimana anggapan sebagian orang? Non ahli melihat Nasrani sekarang yang bisa sudah ahli kita. Lihat penjelasan sebelumnya. Wakulil dari nafsu kita dan firman Allah katakan kepada ahli kita. Maka ayat ini inna mayyukati su'al mujudin. Allah berbicara menunjukkan firman-Nya kepada siapa? Al-Mawjudin di zamanihi, ahli kitab yang ada di zaman Nabi, Yahudi dan Nasrani yang ada di zaman Nabi. Maka ini adalah berarti Yahudi, ahli kitab yang dimaksudkan dalam Yahudi dan Nasrani ba'da nakhi, setelah terhapusnya ajaran mereka dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da tabdil, dan setelah terjadinya setelah isi Taurat dan Injil diganti-ganti oleh para pendeta Yahudi dan Nasrani. Maka kitabnya ayat ini wa qulil ladzina utul kitab, kitabnya kepada siapa? Yahudi dan Nasrani yang ada di masa Nabi. Berarti Yahudi dan Nasrani setelah ajaran Yahudi dan Nasrani itu mansukh dengan syariat Muhammad. Dan Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi, mereka adalah orang-orang yang membaca Injil dan Taurat, dan Injil dan Taurat itu sudah diubah-ubah oleh pendeta-pendeta mereka, sudah tidak lagi asli. Ya dulu. Sehingga ayat di atas menunjukkan bahwa siapa saja yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani, maka dia termasuk ahlul kitab. Siapa saja beragama Yahudi dan Nasrani, dia adalah ahlul kitab. La yastahil hadzalafu, maka lafaz ini atau istilah ini, yaitu istilah ahlul kitab, tidaklah khusus bimangkan dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan kita, berpegang teguh dengan kitab suci sebelum mansukh, sebelum dihapus, sebelum diralat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum diganti-ganti oleh para pendeta dan tokoh agama. Sampai di sini penjelasan Syekhul Islam yang intinya adalah bantahan terhadap orang yang beranggapan ahli kita itu adalah ketika Yahudi, ketika Taurat dan Injil masih asli. Orang yang berpegang teguh dengan Taurat dan Injil yang masih asli, nah itulah ahli kita. Kalau sekarang tidak disebut ahli kita, ini tidak benar. Karena ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan kepada ahli kita, itu adalah ahli kitab yang ada Yahudi dan Nasrani ada di masa Nabi. Dan ketika itu yang dijalankan yang hidup di masa Nabi, kitabnya itu jadi ubah-ubah. Buktinya hanya tentang masalah rajam. Nabi duduk-duduk, orang Yahudi lewat, wami mengiring ada orang yang hitam-hitam wajahnya dengan arang, dan Nabi katakan ternyata mereka adalah pezina yang dihukum ya tidak di arah keliling kampung pada nanti sore-sore. Kemudian Nabi bertanya pada ulama Yahudi yang ada ketika itu, apakah seperti ini dalam Taurat, dalam hukum Taurat? Iya. Kemudian Nabi mengatakan, ambil Taurat. Jadi ambillah Taurat dan bukalah Taurat. Dan si pendeta asli ulama yang kita baca Taurat, pas ayat rajam dilewati, maka mereka telah melakukan tafsir. Mereka katakan, para ulama yang ini mengatakan pada umatnya, kalau pun Taurat untuk berzina tidak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa kadzalika wala farqa baina auladihim wa auladi ghairihim. Dan sama saja antara orang Yahudi dan Nasrani itu bapaknya itu Yahudi dan Nasrani atau bukan. Fa inna auladahum, maka sesungguhnya anak-anak orang Yahudi dan Nasrani, jika kamu baca dan khibat tabir, jika mereka setelah Nasr, setelah penghapusan yang datangnya syariat Muhammad SAW, dan setelah isi Taurat dan Injil itu diganti-ganti, itu termasuk ahlul kita. Maka demikian juga selain mereka. Jika anak orang Nasrani ini, bapaknya Nasrani, anaknya Nasrani, anak si Nasrani ini tetap siapa? Ahlul kita. Padahal dia misalnya hidup setelah Nasr bertertib, bapaknya hidup sebelum Nasr bertertib, anaknya hidup setelah Nasr bertertib, maka apa tetap si anak? Apa status si anak? Ahli kita, termasuk ahli kita. Ilahnya apa? Ilah kenapa si anak ini termasuk ahli kitab? Ilahnya apa? Kenapa masih disebut ahli kitab? Ilahnya karena beragama Nasrani. Karena beragama Nasrani, bukan karena bertemu dengan Taurat yang asli atau Injil yang asli. Karena si anak ini hidupnya setelah tabdil, berarti Taurat yang atau Injil yang dipegang itu sudah tidak lagi asli. Maka ilahnya disebut ahli kitab, ilahnya bukan karena berpegang teguh dengan kitab suci yang asli. Akan tapi apa? Ya karena Yahudi atau karena Nasrani itu sendiri. Maka fakadzalika ghairuhum. Maka demikian juga orang-orang Nasrani yang bapaknya bukan beragama Nasrani. Maka orang Nasrani yang bapaknya bukan Nasrani, dia punya ilah juga. Tapi ilahnya apa? Beragama Nasrani. Nah, maka seorang yang beragama Nasrani dan bapaknya bukan Nasrani, bukan kepada dirinya ilah untuk disebut ahlul kitab. Itu sudah, maka berarti ahlul kitab. Idza kana kulluhum kufara, karena mereka semua adalah orang-orang kafir. Kamu sama kafirnya. Waqad ja'ala alladziina utul kitab, dan semua orang kafir, dan Allah jadikan mereka sebagai bagian dari ahli kitab. Waqul lilladziina utul kitab, katakanlah kepada para ahli kitab. Wa wala yukhatibu bidzalika illa man balagha risalatu, dan Allah tidaklah berbicara dengan kalimat semacam ini kecuali kepada orang yang telah sampai kepadanya risalah Allah, yaitu wahyu Allah. Laman mata, bukan orang yang sudah mati. Kalau orang itu mengatakan yang namanya ahli kitab adalah orang yang masih berpegang teguh dengan kitab suci yang masih asli, kira-kira waktu turun ayat Al-Quran mereka itu masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Kalau pengertian ahli kitab itu adalah orang yang berpegang teguh dengan Taurat yang masih asli, yang berpegang teguh dengan Injil yang masih asli, maka ketika turun ayat-ayat dalam Al-Quran di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, yang di situ menjauh ahli kitab, maka seandainya yang dimaksud ahli kitab yang Allah turunkan pada saat Nabi di Madinah adalah orang-orang yang masih berpegang teguh dengan Taurat yang asli dan Injil yang asli, maka apa? Berarti Al-Quran mengajak bicara kepada siapa? Orang yang sudah mati. Ya kan? Karena tabdil, diubah-ubahnya Taurat, diubah-ubahnya Injil, itu telah terjadi sebelum apa? Ya, sebelum datangnya Nabi. Itu Injil tadi diubah-ubah, Taurat sudah diubah-ubah. Sebelum Nabi jadi Rasul, orang-orang Nasrani sudah berkeyakinan Isa itu anak Allah. Isa itu adalah salah satu dari tiga unsur. Kesepakatan orang Nasrani untuk punya keyakinan bahwa Isa itu anak Allah melalui sebuah muktamar besar di Umawi. Itu jauh sebelum datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah kesepakatan, kumpul para pendeta-pendeta, bikin kesepakatan, kita tetapkan Isa itu apa. Maka disepakati Isa adalah anak tua. Meskipun katanya ketika itu sebenarnya masih ada sikti nasarani yang tidak setuju, bisa itu cuma anak tiga. Kata kita umum mereka sepakat untuk menetapkan demikian. Itu kesepakatan ini di zaman Romawi jauh sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita dalam Al-Quran ayat-ayat yang ditujukan pada Al-Kitab itu maknanya adalah orang yang masih berpegang teguh dengan Taurat asli dan Injil asli, maka berarti Al-Quran mengajak kita kepada orang-orang sudah mati dan tidak mungkin. Maka Al-Quran la yukhatibu bidzalika illa man balagha risalahu. Al-Quran tidaklah mungkin berbicara dengan bahasa semacam itu kulil ladina utul kita kecuali orang-orang yang hidup pada saat ayat ini turun, bukan orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang masih hidup berarti siapa yang dimaksud dengan lil ladina utul kita? Yang dengan kami yang pada saat itu masih hidup. Dan apakah mereka Yahudi dan Nasrani berpegang teguh dengan Tauratnya dari sisi yang asli? Jangan dibuka. Padahal dzalika, maka penjelasan di atas menunjukkan bahasanya ayat yang lain yang berbeda dengan menggunakan bahasa Alkitab itu tentang sembilan ahlul kitab atau ahlul ladina utul kitab dan sembilan ahlul kitab Quran dalam ayat ini kata Ibn Abbas sembilan bapak ahlul ladina utul kitab dan sembilan orang-orang ahlul kitab ini yang terlawat mencakup mereka semua. Baik, mencakup siapa? Semua itu ya, semua yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani. Meskipun kita mungkinnya sudah tidak lagi ahli, dan baik bapaknya itu Nasrani ataupun bapaknya bukan Nasrani, karena al-hukmu yadru ma'illatih, karena hukum itu mengikuti ilahnya. Ilah dari sebutan ahli kita adalah mandana di sini Yahud menetap. Itulah pengertian ahli kita. Itulah ilah untuk sebutan ahli kita. Maka baik bapaknya nantikan yang telah bukan, maka tercakup dalam ayat waktu amul dan ilah untuk kita dan sebelian ahli kita itu halal untuk kalian. Kamu berbentuk tujuhu dan salah satu kepala. Bagaimana terhadap tujuhu? Baik-baik kalahan bapak pengkolak dan semata si Imam Malik atau Hanifah wal mantur, dan itulah yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam mayoritas jawaban-jawaban fatwa-fatwa Imam Ahmad. Ini yang kita dapat jemput kecuali Abdullah bin Umar yang mengatakan bahasanya yang berdiri dan terhadap sekarang itu tidak lagi ahli kita tapi musyriki. Jadi satu pendapat yang tidak benar. Benar-benar yang mendapat jumbo. Walau yang salah kauluhu ilah dinasar bani tabalut dan fatwanya Imam Ahmad tidaklah berbeda kecuali untuk Nasrani bani tabalut. Wa akhirul riwayatainahu dan riwayat atau pendapat yang terakhir dari Imam Ahmad tentang Nasrani bani tabalut anak sumpah berita umum halal dan mubah menikahi perempuan-perempuan suku ini. Demikianlah sembilan-sembilannya bagaimana ini adalah pendapat mazhab para sahabat. Waqauluhu dan pendapat Imam Ahmad dalam pendapat yang lain mengatakan la tubahu, ya, tidaklah halal perempuan dan pilihan mereka mutaqaatan di Ali. Dalam pendapat yang lain ini Imam Ahmad mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lam yakun Thalib pendapat kalau Nasrani bagi Tawalluq itu tidaklah halal perempuan mereka dan pilihan mereka. Ini bukan karena masalah nasa. Tidak ada perbedaan antara Nasrani bin Tawalluq Nasrani-Nasrani yang lain. Mukhotaun ala mazhabihi, ini adalah satu keliruan tentang mazhabnya Imam Ahmad. Mukhalifun dan menjelisi di nususihi tek-tek fatwa Imam Ahmad. Lagi alih al-humma, Imam Ahmad telah mengaitkan hukum dengan nasab fimisihada dalam kasus semacam ini al-batata sama sekali wakat puji taufi maudihi, dan masalah ini telah dijelaskan panjang lebar di tempat yang lain. Demikian sallallahu alaihi wasallam.